tekanan radikal yang dihapus oleh Kiai Hasyim enggak berhenti sampai nabrak Pak Harto. Akhirnya Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. Begitu enggak ya asas tunggal Pancasila. Wis liyane ayo wis NU nolak timbangane selama ini cuma diperlukan karo Pak Harto. Lawan aja Pak Harto, nyurung NU dari belakang. Disurung dari belakang. Tapi NU yo ana sing waras, Kiai Rewar anyar. Oh brilian jenengane Kiai Abdul Rahman. Pak Harto oh, ditenono iku ngerti NU. Nyurung NU tenono. Akhirnya apa? Ngomong Kiai, Kiai Ahmad Siddiq disawani Kiai NU bagaimana situasi kebangsaan, situasi kemanusiaan, situasi keislaman. Oh ya wis iki ukhuwah waqaniyah basyariah Islam. Iya. Niki pripun niki? Oh, situasinya sulit. Ya wis, wong Pak Harto rawani ngamankan pemilu, M. Yusuf diganti Beni Murda. Murdane ketulik ya suwit gitu, Pak. Pak Harto punya mesin politik baru jenenge CSIS, ketuane Biankun si Harichan Silalahi. Ayo ketulik ya suwit. Sampai ceritane Pak Harto iki Katolik. Wah, Putin iki ketulik, Pak Harto Kristen. Oh, NU tenang ae karena NU lagi nyambut gawe. Oh, ini jian ae. Begitu situasi sulit, NU selamat bisa membedakan kebutuhan bangsa dan kebutuhan politik. Pancasila itu kebutuhan bangsa, maka NU kudu terima, maka NU menerima asas tunggal Pancasila. Begitu NU menerima asas tunggal Pancasila, sing nyuruh NU di ngene, ya kejelungup deh. Duduk karo Pak Harto melayu teng Pakistan berkumpul dengan kelompok-kelompok ekstremis di sana sing melayu rono ketua DITI jateng DI wilayah 7 panglima nih jenengi Dulasung Sungkar. Nah melayu mereka betul muridnya namini Ba'asyir, Ba'asyir gawadi muridnya jenengani Mukhlas, Mukhlas gawadi jenengi Amro Amro zima wunudra akhirnya gila. NU terima. Lah akhirnya Pak Harto sing mumet. Waduh, telek NU iki jarene-jarene. Ini Gus Dur sing crita kula. Iki sampean tak critani wong Gus Dur crita kula. Niki critane Gus Dur langsung. Panjenengan kira-kira Pak Harto niku biyen niku. Ngeten kita. Panjenengan telek kok Durakman. Ngono niku jarene. Lho, urusan bangsa NU ndak manglik. Pancasila diterima wong iki kebutuhan bangsa. Tapi urusan pemerintahan lawan Pak Harto kok ora mandek jalan terus kenapa tidak kemana-mana tapi berada di mana mana jadi Pak Harto telek kalah bangsane diterima lawannya terakhir Pak Harto kan bingung timbangannya NU itu kemana-mana apa tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana jadi Pak Harto mati ini sampai orang ngerti buntu di NU terus gini Tut maka Mbak Tutut suruh ke Tut no Gus Gus Dur maka kemana-mana Mbak Tutut ikut Gus Dur naik NU lah karena naik waktu itu setiap medun Mbak bayar karena naik kendaraan sebelum peristiwa itu iku ra oleh wong niku riswah suap tapi setelah kalah dan mengikuti Gus Dur ya naik kendaraan niku oleh bayar jenenge ujroh ongkos naik kendaraan lu NU fakih dirampungi. Wah akhirnya Gus Dur nyopir Gus Dur dhewe sing cerita nyopir kula sopir wesel kula Mbak Tutu turu-turu teng wingking ganti kula jengkel mandek kula pas Mbak Tutu tesih sare kula numpakno penumpang setunggal malih sinten Gus oh putrine Bung Karno. Wah akhire sing munggah Mega begitu Bu Mega naik wah Mbak Tutu kaget lho kok wong iki cowakar cakaran wong loro ning kene. Karena cakar-cakaran tinggal turu karo Gus. Gus Dur turu, cakar cakaran ora ngerti. Akhire tinggal medun Gus Dur kemana mana ora ngerti sik cakar-cakaran jero bis. Akhire meledos peristiwa 27 Juli. 27 Juli meledos. Akhire apa cari Gus Dur singa loro gegeran kepegelen. Ya sing ngomong singa sing dadi presiden. Wah akhirnya apa? Wah itu kaget kabel kok iso ada orang ini tadi presiden melaku gak iso eruk gak? Wah pahajan NU ya jahit kok ngene iso tadi presiden apa menesing itu utuh memarpati rum melaku iso layak tadi presiden Republik Indo. Nanti NU itu kalau sudah ngomong bangsa gak malu-malu ketika bangsa terancam NU mesti ngarep kok. Makanya sekarang NU mengkonsolidir diri di mana-mana. Soalnya sing biyen mungsuhi NU sampai saiki, niki yo arep ngrebut kekuasaan. kekuasaan. Lah ngono ku nglumpuk ning kono kabeh, makanya engkau di sana, aku di sini.